majlis ilmu itu adalah majlis yang paling dibenci ya oleh iblis dan bala tentaranya. Kenapa? Karena di dalam majlis ini dibacakan kalamullah, firman Allah, ucapan Allah. Dibacakan pula di dalamnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak manusia yang dengan duduk di majlis ini mereka mendapatkan taufik dari Allah. Yang tadinya tidak pernah sholat jadi rajin sholat. Yang tadinya gemar maksiat jadi taat, jadi bertaubat. Yang tadinya berjalan di atas agama tanpa ilmu jadi berilmu. Ya, menjalani agama sesuai dengan dalil, bukan hanya ikut-ikutan tanpa ada dalil. Karena agama Islam itu tegak di atas dalil. Dalil dari Quran ataupun dalil dari hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Oleh karena itu, hendaknya kita bersemangat untuk membentengi diri kita daripada ajakan syaitan dan juga penyimpangan-penyimpangan. Nah, karena hidayah Allah itu sangatlah mahal. Hidayah Allah itu sangatlah mahal. Berapa banyak ya, manusia yang mengaku beragama Islam tetapi jauh daripada amalan soleh. Nah, mereka beragama Islam tetapi tidak pernah meninggalkan maksiat mereka, masih mengerjakan kesyirikan, masih melakukan perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak ada contohnya. Iya, sementara agama ini dibangun di atas dalil. Tidak boleh kita berjalan di atas agama sembarangan. Semuanya harus ada dalilnya. Semuanya harus ada dalil. Paling tidak sekalipun kita tidak hafal dalilnya, kita tahu bahwa amalan ini ada dasarnya dari Quran ataupun hadis. Itu yang paling penting. Nah, alhamdulillah, selain menuntut ilmu itu sebab mendapatkan hidayah, juga di dalam menuntut ilmu terdapat keutamaan yang sangat banyak. Seperti yang hadis yang sering kita bahas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan," siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, "yaltamisu fihi ilma," untuk mencari ilmu, "sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah," Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Menuju syurga itu bukan dengan hawa nafsu, tetapi dengan ilmu. Nah, berapa banyak yang tadinya seseorang tidak mengetahui keutamaan suatu ibadah, setelah dia duduk di majelis ilmu mendapatkan faidah hadis atau Quran tentang keutamaan suatu ibadah, kemudian dia bersemangat mengamalkan ibadah tersebut. Akhirnya apa? Dia pun mendapatkan kemudahan untuk menuju syurga. Dahulunya dia tidak pernah melaksanakan amalan soleh seperti sholat subuh, 2 rakaat subuh. Ketika dia menuntut ilmu, belajar hadis, ternyata Rasul bersabda, "Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha," 2 rakaat subuh, 2 rakaat fajar qabliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Semangat dia datang pagi-pagi untuk mengerjakan qabliyah subuh. Yang tadinya dia tidak pernah mengerjakan sholat duha, setelah duduk di majelis ilmu, dia mendapatkan hadis bahwa setiap hari kulla sulamai harus, setiap ruas tulang tubuh kita ini harus disedekahi dengan 360 kali. Ada 360 ruas yang semuanya harus disedekahi setiap hari. Yang mana kata Rasulullah, "Yujzi'u kulla dzalik bi raka'atai duha." Yang mana 360 sedekah itu bisa tertutupi dengan 2 rakaat duha. Sehingga yang tadinya enggak pernah salat duha, dia gemar salat duha. Akhirnya Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Yang tadinya ketika datang puasa Ramadan, puasa Arafah, dia tidak pernah berpuasa, ya, karena memang tidak tahu keutamaannya. Setelah tahu keutamaannya, dia pegang kuat-kuat, dia rajin beribadah. Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Nah, maka apa kata Rasul tadi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Mungkin teman-teman sekalian sudah hafal hadisnya, tetapi harus diamalkan. Ya, al ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ilmu tanpa amalan seperti pohon tak berbuah, enggak ada manfaatnya. Bahkan bisa menjadi bumerang kepada kita. Al ilmu hujjatun laka au alaik. Hujjah, ilmu itu bisa menjadi penolong bagimu atau penggugat dirimu, menjadi bumerang bagi kita. Ketika dia berilmu tapi tidak diamalkan, Maka kita semua haruslah berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan ilmu yang pernah kita dapatkan, baik dari Quran ataupun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan kata Rasul, man kharaja fi talabil ilmi, fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, ya, barakallahu fikum, maka dia di jalan Allah sampai kembali. Na'udzubillah di perjalanan kita ketabrak, kita meninggal dunia atau apalah sebelum kita sampai rumah atau saat menuju majelis ilmu, insyaallah syahid fi sabilillah di jalan Allah. Karena ini adalah menuntut ilmu apa? Bagian daripada kewajiban agama. Thalabul ilmi faridatun apa? Ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Muslim dan juga muslimah. Bagaimana seseorang sholat dengan baik kalau dia tidak tahu ilmunya? Bagaimana puasa dengan baik kalau dia tidak tahu ilmunya? Maka kita harus semangat. Harus semangat dalam menuntut ilmu. Nah, seseorang akan merasa dirinya bodoh ketika semakin rajin menuntut ilmu. Loh kok bisa? Makin rajin menuntut ilmu kok makin merasa bodoh? Iya, karena ternyata sangat banyak sekali perkara-perkara yang selama ini kita belum ketahui. Iya, walhamdulillah. Kemarin kita ambil pelajaran fikih dulu. Telah kita bahas pada pekan yang lalu permasalahan tentang madzi dan yang lainnya. Madzi dan yang lainnya. Hukum madzi, ya, murajaah ya. Kita majelis santai saja. Apa hukumnya madzi? Najis, ya. Berarti ketika kita sholat dalam keadaan pakaian kita ada madzinya, apa yang harus kita lakukan? Kita cuci madzinya sampai bersih. Nah, apa itu madzi? Madzi adalah cairan bening atau kental yang keluar ketika memuncaknya syahwat. Ya, ketika seseorang memuncak syahwatnya, ya, dia akan mengeluarkan madzi. Sehingga dia harus perhatian dengan pakaian yang ada pada dirinya. Jangan sampai ketika dia sholat pakaiannya masih ada madzinya, harus dia cuci. Karena madzi hukumnya najis. Dan madzi itu membatalkan wudu, tetapi tidak mewajibkan mandi. Sebagaimana hadis di sini, hadis Ali dari An-Ali radhiyallahu anhu, kuntu rajulan madza'an, kata beliau, aku adalah laki-laki yang banyak keluar madzi. Ya. Kemudian karena tidak tahu hukumnya, setiap beliau keluar madzi, mandi. Setiap keluar madzi, mandi. Akhirnya menyusahkan beliau. Maka beliau ya ingin bertanya ke Rasul tapi malu. Kenapa? Karena putri Rasul istri beliau. Maka beliau mengutus Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah tentang hukum madzi. Maka kata Rasul, yaghsilu dzakarahu wa yatawaddo. Cukup mencuci kemaluannya saja. Tidak perlu mandi. Nah. Barakallahu fikum. Wa yatawaddo, dan dia berwudu. Ini menunjukkan keluarnya madzi membatalkan wudu. Apa saja yang dicuci? Apakah kemaluannya atau berserta biji zakarnya? Keduanya. Ya, kemaluan dan juga biji zakarnya. Bahasa Indonesia yang baiknya apa? Zakar. Testis ya. Nah, kalau bahasa biologisnya, bahasa kesehatannya testis. Ya, barakallahu fiik. Nah, kemudian kita pun sudah membahas beberapa permasalahan bahwa apabila seseorang keluar mani, wajib baginya untuk mandi. Ya. Baik keluarnya itu karena berhubungan badan ataupun karena mimpi. Adapun ketika berhubungan badan, ya, tidak dipersyaratkan harus keluar. Kalau memang ketika dia berhubungan badan sudah terjadi hubungan, ya, pertemuan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, nah, tidak sampai keluar mani. Tetapi jika sudah bertemu antara dua khitan, maka sudah mewajibkan mandi sekalipun belum keluar air mani. Nah, dan khitannya laki-laki itu bukan di kepalanya. Ya, khitan laki-laki bukan di kepalanya, tetapi di bekas potongan kulub yang menutupi kepala zakar. Jadi kalau hanya baru bersentuhan antara suami istri, ya, baru bersentuhan, ini belum mewajibkan mandi. Kenapa? Karena kata Rasul, idza taqal khitanain faqad wajabal guslu. Apabila bertemu dua khitan maka telah wajib mandi. Dan seseorang belum dikatakan bertemu dua khitan sampai kepalanya, kepala zakarnya hilang dan bertemu antara khitan perempuan dengan khitan laki-laki, ya bekas potongan itu. Nah, barakallahu fikum. Ini. Tapi kalau mimpi, ya kalau mimpi yang menjadi patokan adalah keluarnya. Ada seseorang mimpi, ya mimpi berhubungan, tetapi ketika pagi hari dia lihat di celananya, di pakaian dalamnya tidak didapati mani. Apakah wajib mandi? Tidak wajib mandi. Satunya lagi, dia tidak mimpi, dia tidak melihat apa-apa dalam tidurnya, tetapi begitu dia bangun ternyata ada air mani, maka wajib mandi. Jelas? Barakallahu fikum. Jadi kalau misalnya ya, ada yang mimpi basah, ada yang mimpi berhubungan dalam mimpi, ketika dia bangun tidur tidak mendapati apa-apa, tidak perlu mandi. Tidak perlu mandi. Barakallahu fikum. Tayib. Kita akan baca hadis berikutnya di kitab saya, hadis ke Arabi'u wal Ishrun, hadis ke 24. An Abbad bin Tamim, dari sahabat Abbad bin Tamim. An Abdillah bin Zaid bin Asim al-Mazini. Qala, dia berkata, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah diadukan, dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu, tentang seorang laki-laki, yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan padanya, ya, atau orang yang suka was-was di dalam salatnya, annahu yajida syai'a fi shalah, dia mendapatkan sesuatu di dalam salat. Jadi dalam salatnya was-was, seperti ada yang keluar, ya, entah angin ataupun air kencing. Nah, was-was. Ada teman-teman yang was-was seperti ini? Jadi ketika sholat seperti ada angin yang keluar, ya kan? Was-was, dia tidak yakin itu angin yang keluar, tapi was-was, seperti gitu ya. Atau seperti ada yang mengalir di kemaluan seperti air kencing. Ya, barakallahu fikum. Maka kata Rasul, faqala la yansharif, tidak boleh baginya membatalkan sholat, ya, hatta yasma sautan, sampai dia mendengar suara angin tersebut, au yajida rihan, atau mendapati baunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, bahwa ya, was-was itu tidak menjadikan seseorang ya batal dari sholatnya, sampai dia benar-benar yakin ada sesuatu yang keluar dari kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Harus yakin. Ya. Dan terkadang seseorang tidak hanya was-was seperti keluar, tapi ternyata tidak keluar. Ya, mungkin ada seplep gitu kan. Nah, bukan keluar, bukan angin yang keluar, hanya lipatan yang bergeser, kemudian seperti angin, padahal bukan angin. Atau seperti ada yang mengalir di kemaluannya. Ya, saya pernah buktikan. Ketika merasa ada air yang keluar dari kemaluan, saya batalkan. Saya lihat di kamar mandi ternyata enggak ada. Ternyata ini was-was bawaan. Iya, was-was bawaan. Maka sejak itu saya yakin ketika ada seperti yang mengalir, ya, ini setan. Ya, setan yang ingin merusak salat saya supaya was-was di dalam salat. Maka setelah saya lihat tidak ada, maka ketika merasakan seperti ini saya tidak batalkan. Saya tidak batalkan sampai benar-benar jelas yakin itu kencing yang keluar atau angin yang keluar. Nah, barakallahu fikum. Bisa difahami? Ya, barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah yang bisa kita ambil daripada hadis di atas, yaitu kaidah umum, al-qa'idatul 'amah, kaidah umum. Yaitu annal asla baqaun ma kana 'ala makan, bahwa hukum asalnya ya, seseorang tetap di atas keadaan dengan bagaimanapun keadaannya. Seseorang tetap pada keadaannya sampai ya, walaupun bagaimana keadaannya. Ya, barakallahu fikum. Seperti tadi. Kita sudah berwudu. Berarti kita suci, gitu kan? Kemudian muncul keraguan. Apakah saya sudah batal atau belum? Hukum asalnya dia sudah wudu kan? Ketika ada keraguan batal atau belum, maka hukum asalnya dia dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Ya. Ada seseorang, dia belum berwudu, kemudian muncul perasaan, saya sudah berwudu atau belum ya? Maka hukum asalnya dia belum berwudu. Jadi bedakan. Ketika keraguan seseorang itu, saya sudah wudu atau belum? Ya, pertanyaannya, saya sudah wudu atau belum? Maka hukum asalnya dia belum wudu. Tapi jika was-was itu, saya sudah berhadas atau belum? Maka hukum asalnya dia sudah suci. Saya ulangi, bisa dibedakan ya. Ketika was-was itu muncul, ya, dengan pernyataan saya sudah wudu atau belum ya, maka hukum asalnya dia belum wudu. Tapi kalau was-was itu, ya, saya sudah batal, sudah buang angin atau belum ya, maka hukum asalnya dia suci. Barakallahu fikum. Sehingga kalau misalnya teman-teman merasa sudah wudu, kemudian dipakai ngobrol gitu kan, kemudian dia muncul perasaan, saya sudah batal belum ya? Dia tidak ada keyakinan sama sekali tadi keluar angin, hanya keraguan-raguan saja. Maka hukum asalnya dia tetap bako, tetap suci. Ya, barakallahu fikum. Antum bangun tidur, belum punya wudu, ragu, saya sudah wudu belum ya? Antum bangun tidur, hukum asalnya apa? Belum wudu, maka dia belum wudu. Nah, barakallahu fikum. Taib, ini kaidah yang pertama, bahwa ya keadaan itu tetap pada hukum asalnya. Iya, kalau asalnya suci, ya berarti dia suci. Nah, sudah nikah? Sudah nikah belum? Belum. Muncul ragu-ragu, saya sudah nikah belum ya? Gitu. Ini hukum asalnya apa? Belum. Gitu kan? Barakallahu fikum. Ketika seseorang muncul keraguan, ya, saya sudah nikah belum? Dia belum nikah. Ya, dia belum nikah tapi keraguan. Saya sudah nikah belum ya? Maka hukum asalnya belum. Antum sudah nikah? Sudah. Anaknya 3 lagi. Nah, muncul perasaan, saya sudah mentolak istri saya belum ya? Ragu-ragu. Sudah mentolak istri saya belum ya? Hukum asalnya apa? Dia tetap dalam pernikahan. Ragu-ragu, apakah sudah mentolak belum ya? Kan hukum asalnya dia dalam suami istri. Barakallahu fikum. Maka tetap, berarti dia belum mentolak istrinya. Hukum asalnya, kaidahnya al-aslu baqaun makana ala makan. Keadaan pertama tetap dalam keadaan yang dia yakini. Kemudian faidah yang kedua, anna mujarrada syakku fil hadas la yubtilul wudu wala shalah. Bahwa sebatas keraguan-raguan, ya, sebatas keraguan-raguan tentang hadas, sudah berhadas atau belum, maka dia tidak membatalkan wudu ataupun membatalkan sholat. Seperti contohnya tadi, sudah berwudu, dia ragu-ragu, saya sudah berhadas belum, sudah buang angin belum, maka hukum asalnya dia suci. Nah, barakallahu fik. Kemudian, atau ketika sedang sholat, ya, ketika sedang sholat, dia merasa sudah kentut atau belum ya, batal atau tidak, maka hukum asalnya dia suci dalam keadaan sholat. Barakallahu fikum. Seperti saya tadi, jam 5 ketika saya mau berangkat dari Cilegon, saya sudah wudu, ya, sampai di Mandala sholat maghrib saya mampir, saya kan sudah berangkat sudah wudu, yakin saya sudah wudu. Tadi di perjalanan saya buang angin tidak ya? Nah, karena kaidah ini apa? Ketika ragu-ragu sudah hadas atau belum, ya, sementara yang dia yakini tadi sudah pasti dia sudah berwudu tadinya, maka dia dalam keadaan suci. Udah saya masuk sholat. Nah, barakallahu fikum. Jadi harus dilawan keragu-raguan itu. Terkadang syaitan yang membuat was-was seorang hamba akhirnya menjadikan cacat sholatnya. Nah, kemudian faidah yang ketiga, tahrimul insyirofi minas sholati li ghairi sababin bayyin. Haramnya seseorang keluar membatalkan sholat sampai dengan adanya sebab yang jelas. Lagi sholat, datang temannya bawa makanan. Syar'i tidak ketika dia membatalkan? Ada datang, lagi sholat, temannya datang bawa makanan. Iya. Kemudian dia membatalkan sholatnya. Syar'i tidak dia membatalkan tadi? Tidak syar'i, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Barakallahu fikum. Begitupun sebaliknya. Ketika seseorang sudah melakukan pembatal sholat, wajib bagi dia untuk keluar membatalkan. Sedang sholat, walaupun dia imam, dia jadi imam, buang angin, malu, saya keluar malu, saya imam kebuang angin, gitu kan? Haram bagi dia untuk terus melanjutkan sholat, harus keluar. Barakallahu fikum. Dan sholatnya dia tidak sah dan berdosa jika meneruskan sholat dalam keadaan berhadas. Ya, Bagaimana makmumnya? Makmumnya tetap sah. Imamnya saja yang rusak sholatnya. Barakallahu fikum. Lagi pula imamum tidak tahu. Makmum tidak tahu kalau imam sedang atau sudah berhadas. Kecuali kalau tahu sebelum sholat, saya enggak punya wudu, udah kamu imam enggak apa-apa. Nah, batal semuanya, rusak semuanya. Kenapa? Semuanya tahu dari awal imam ini tidak punya wudu. Kalau misalnya imamnya masuk sudah wudu, tiba-tiba batal di pertengahan, imamnya terus melanjutkan sholat, makmum enggak tahu, ya sudah. Yang rusak sholatnya, sholatnya imam. Apa yang dilakukan imam? Batal kan, keluar. Yang di belakang imam maju untuk menggantikan posisi posisi imam. Oleh karena itu hendaknya yang di belakang imam itu orang yang dewasa atau orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu atau orang yang dewasa. Sehingga ketika imamnya batal keluar, yang tadi yang orang dewasa tadi menggantikan posisi imam. Nah, barakallahu fiik. Faedah yang keempat, anna yurada min samaihi as-saut wa wujdanir rih fil hadis atayakun min dzalik. Falau kana la yasma' wa la yashum. Jadi tadi di hadis disebutkan, kata Rasul, jangan dia keluar membatalkan sholat sampai mendengar suara atau mencium bau. Maksud dari mendengar suara atau mencium bau bukan berarti harus mendengar suara. Dia kerasa buang angin. Nah, kata hadis, kata Rasul juga, kalau enggak mendengar suara mah enggak perlu batal. Berarti saya lanjut saja sholat, bukan. Ya. Ataupun mendapatkan angin. Saya enggak bau, kentut saya enggak ada baunya, kan gitu. Berarti saya terus saja sholat, bukan. Maksudnya di sini sampai dia mendengar suara atau mencium bau, artinya ya, ketika dia merasa telah keluar sesuatu dari duburnya, berarti dia sudah batal sholatnya atau wudunya, sekalipun tidak mendengar suara atau tidak mencium bau. Tetap ketika dia merasa ada yakin jelas keluar angin. Barakallahu fikum. Sampai sini ada yang tanyakan? Dua pertanyaan, kemudian kita lanjutkan. Sudah sholat belum ya? Hukum asalnya berarti apa? Belum. Nah, barakallah. Ya. Nah, kalau antum misalnya nggak punya keyakinan, kalau setelah diingat-ingat, oh ya yakin tadi yang imam Pak Jupri, nah, sudah berarti sudah sholat. Tapi kalau sama sekali tidak terbayang, tidak ada keyakinan antum sudah sholat, berarti hukum asalnya belum. Belum sholat. Barakallahu fiik. Ya, selama tidak ada keyakinan, tidak ada keingatan, tidak teringat keyakinan, tadi dia buang angin, maka tetap tetap suci. Adapun waktu yang lama itu bukan bukan masalah. Imam Syafi'i dari sejak isya sampai subuh dalam keadaan satu wudu. Artinya apa? Dia tidak batal. Ya, berarti tidak tidur. Subhanallah. Belajar, baca, sholat. Nah, barakallahu fiik. Jadi waktu yang panjang tidak kemudian harus, oh berarti waktunya panjang belum wudu, gitu kan. Tapi kalau mau wudu, memperbarui wudu lebih afdol, ya, memperbarui wudu lebih afdol dan lebih bersemangat ketika mendapatkan air wudu yang baru. Baik. Di sini intinya apa hukumnya berjabat tangan atau berciuman dengan istri, ya, bersentuhanlah dengan istri, ya, dalam keadaan wudu. Apakah membatalkan wudu? Nah, dalam hadis Aisyah ini permasalahan khilaf di kalangan para ulama, ya, ada yang mengatakan batal wudunya dengan dalil aulamas tumunisa, bersentuhan dengan wanita. Tetapi kalau kita lihat di tafsir daripada ayat tersebut, lamas tumun di sini adalah jima. Ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa lamas di sini artinya jima. Ya, berhubungan. Berarti berhubungan membatalkan wudu, ya. Barakallahu fikum. Lamas. Hanya saja kata lamas itu menyentuh apa? Memperindah Al-Qur'an supaya tidak terlalu vulgar, gitu kan? Adapun maksud lamas di sini adalah apa? Bersetubuh, berjima. Nah, silakan teman-teman yang mungkin punya tafsir, dibuka tafsirnya. Laula mastumunisa di sini maksudnya apa? Ya, akan didapatkan di situ tafsir Abdullah bin Abbas maksudnya adalah berjima. Lalu bersentuhan bagaimana? Telah datang hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'du azwajihi tsumma raha ilal masjid wa lam yatawaddo. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium salah satu dari istri-istrinya, mencium, ya. Kemudian beliau pergi ke masjid dalam keadaan tidak berwudu, salat dengan wudu yang tadi beliau sudah bersentuh atau bercium dengan istrinya tadi. Ini pendapat yang rajih wallahu a'lam, bahwa bersentuhan dengan istri, ya, itu tidak membatalkan wudu. Seandainya membatalkan wudu, Rasul pasti sudah mengulang wudunya. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan ini pendapat yang rajih, insyaallah. Kenapa? Karena dalil yang dipakai oleh ulama yang mengatakan batal wudunya, ternyata tafsiran daripada lamas di sini adalah bersetubuh, bukan bersentuhan. Nah, oke. Orang yang menahan kentut, ya, ketika sholat, tapi dia masih bisa menahan untuk tidak keluar anginnya, barakallahu fikum, diteruskan atau dibatalkan? Dilihat keadaannya. Kalau seandainya dengan menahan angin ini menghilangkan fokus dia dan konsentrasi dia, maka batalkan. Kenapa? Karena dengan hilangnya fokus konsentrasi bisa merusak kekhusyuan sholat dan bisa merusak pahala sholat. Tapi kalau dia bisa menahan dan yakin, artinya tidak terlalu mendesak untuk keluar, ya, maka tidak mengapa diteruskan. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau misalnya dari awal sholat, ya, dia sudah ingin buang angin, maka afdolnya dibuang anginnya kemudian dia berwudu. Barakallahu fikum. Jangan masuk ke sholat dalam keadaan menahan angin atau buang air besar atau air kecil. Kenapa? Hukumnya makruh, bahkan menjadi haram kalau seandainya sampai merusak kekhusyuan sholatnya. Ya, ada yang sampai, ya kan? Nah, ini bisa rusak sholatnya. Ya, nggak fokus dengan apa yang dia baca. Ya, barakallahu fikum. Juga ketika sedang dihidangkan makanan, sudah dihidangkan makanan. Kata Rasulullah, la sholata bihadrati ta'am wala huwa bimudafa'atil akhbasan. Tidak sempurna sholat seseorang apabila telah dihidangkan makanan atau dalam keadaan menahan dua khabath, ya, buang air besar, air kecil ataupun buang angin. Nah, barakallahu fikum. Jadi, kalau misalnya kita sudah ditegakkan azan, begitu kita masuk, makanan sudah dihidangkan, kita pun lapar, pengen makan, ya, maka apa? Dulukan makan, baru setelah itu pergi ke masjid sedapatnya. Dapat shaf terakhir, dapat rakaat terakhir, tetap ikut. Nah, kalau misalnya datang ke masjid sudah selesai, insya Allah sudah mendapatkan rukhsah. Kenapa? Ini rukhsah dari Rasulullah SAW. Tidak sempurna sholat apabila sudah dihidangkan makanan. Kecuali kalau dia tidak ingin makanan sudah dihidangkan, tapi dia tidak terlalu bernafsu, ya sudah. Sekalipun ditinggal sholat, pikiran pun tidak terfokus kepada makanan, biasa saja. Nah, tapi kalau misalnya lapar, terbayang paha ayam, terbayang sambal terasi, ya kan? Barakallahu fikum. Sholatnya enggak khusyuk, maka apa? Kata Rasul, dahulukan makan. Nah, barakallahu fikum. Asal jangan dipakai tipu daya. Tipu daya setiap datang jam 12 kurang 5 bikin makan, ya. Iya, supaya enggak salat jamaah. Ini tipu daya, tidak gugur darinya. Ini kalau kebetulan pas waktu salat sudah dihidangkan makanan. Nah, bahkan para ulama mengatakan termasuk rukhsah seseorang boleh tidak jamaah, hukum asalnya wajib berjamaah, ya. Hukum asalnya wajib berjamaah. Iya. Di antara rukhsah boleh tidak berjamaah antaranya ini, ya, ketika makanan sudah dihidangkan. Nah, tapi kalau belum dihidangkan lagi dimasak, pergi ke masjid, pulang lagi baru sudah siap. Nah, jangan nunggu matang, ya, kita duduk, azan sudah iqamat, biarkan saja. Lah, tidak demikian. Kita lanjutkan. Al hadis al khamis wal isrun. Hadis yang ke-25. An Ummi Qais binti Mihsan al Asadiyah, dari Ummi Qais, annaha atas bibnin laha shaghir. Dia, ya, Ummu Qais ini mendatangkan anaknya yang masih kecil, lam ya'kulit ta'am, yang dia belum makan makanan sama sekali, ya, kecuali ASI, ila Rasulillah, kepada Rasulullah. Fa ajlasahu Rasulullah, karena kasih sayang Rasul, rahmatnya Rasul, kasih sayang beliau, ajlasahu Rasulullah fi hijri. Anak kecil yang didatangkan oleh Ummu Qais tadi didudukan di atas pahanya, ya, dipangku oleh Rasulullah. Fabala ala saubi, anak kecil tadi kencing di atas pakaiannya. Fada'a bima'in, Rasul minta air. Fanadohahu, kemudian beliau percikan bagian yang terkena kencing tadi, ala saubi walam yagsilhu, dan beliau tidak mencucinya kembali. Nah, hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain, lafaz yang lain dari sahabat Aisyah, Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah SAW utiya bisobi, didatangkan dengan bayi laki-laki yang belum makan makanan, ya. Jadi biasanya 6 bulan ke bawah itu makanannya hanya ASI saja. Tapi kalau anak sudah setahun, sudah dikasih makan jagung, dimasih kasih makan bubur, dikasih makan hati, ini tidak termasuk ke dalam hadis. Dalam hadis ini maksudnya anak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI, ya. Barakallahu fikum. Fabala ala tsaubi, kemudian anak kecil tadi, bayi laki-laki tadi kencing di atas pakaian Rasul. Fada abimain fa'atba'ahu iya. Rasul minta air kemudian dipercikkan tempat yang terkena kencingnya tadi. Walam yagsilhu, dan Rasul tidak mencucinya kembali. Barakallahu fikum. Hadis Bukhari Muslim. Ini menunjukkan bahwa semua kencing, baik kencing anak laki-laki atau kencing anak perempuan adalah najis. Tetapi khusus untuk bayi laki-laki yang belum makan makanan, biasanya dari baru lahir sampai usia 6 bulan, ini minumnya makannya hanya ASI saja, ya. Mendapat kekhususan, keringanan, ya, membersihkan najisnya cukup dengan percikan air, tidak perlu dicuci, ya. Berbeda dengan bayi perempuan, dari sejak lahirnya saja sudah kencing seperti kencingnya orang dewasa, wajib dicuci untuk mensucikannya. Enggak hilang hanya dengan dipercikan saja, harus dicuci. Ini bayi perempuan. Tapi kalau bayi laki-laki, ya, selama dia belum makan apa-apa kecuali ASI, cara pensucian najisnya cukup dipercikan saja dengan air. Barakallahu fikum, tidak perlu dicuci. Nah, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Albani, kata beliau, "Yurashu min baulil gulam." Cukup dipercikan untuk kencing anak laki-laki. Laki-lakinya yang mana? Yang belum makan makanan kecuali ASI saja. Iya. "Wa yughsalu min baulil jariyah," dan dicuci dari kencing anak perempuan. Hadis rawahu Abu Dawud. Iya, barakallahu fikum. Ini menunjukkan semua kencing baik laki-laki atau perempuan najis. Tetapi ada kekhususan untuk kencing anak laki-laki yang belum makan makanan, ingat, yang belum makan makanan, ya. Cukup pensuciannya dengan dipercikan air saja. Barakallahu fikum. Namun jika sudah makan ASI, sudah makan yang lain, sudah dikasih makan bubur, dikasih makan sun, dikasih makan apa saja selain ASI, maka sama najisnya harus dicuci. Walaupun baru 2 bulan, ada bayi 2 bulan sudah dikasih makan pisang, dikasih makan sun, dikasih makan susu formula dan lain sebagainya, maka najisnya sudah seperti najis mutawassithah, najis sedang yang harus dicuci, ya, enggak hanya cukup dipercikan saja. Barakallahu fikum. Adapun hikmahnya bahwa bayi laki-laki itu lebih sering digendong oleh orang-orang, sehingga akan terjadi masyakoh, kesusahan, ya, kalau seandainya setiap kencing harus dicuci, ya, karena di dalam hadis, di dalam kaidah disebutkan al masyakoh tu tajlibut taisir. Ada yang tahu artinya al masyakoh tu tajlibut taisir? Kesusahan menyebabkan kemudahan, kesusahan menyebabkan kemudahan. Susah sekali, kan, bentar-bentar cuci. Maka kesusahan tadi yang dihasilkan, ya, yang terjadi menjadikan sebab kemudahan. Maka cukup dengan dipercikan saja. Barakallahu fikum. Nah, baik, mungkin kita cukupkan untuk kajian fikih. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.